Juana juga ada Java Soteng. Siapa dia kalau bukan Wawan Purwada. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.